Mese, ayo mama Iis, ayo mas Harun, ayo mas Tamsu, si Deson sister kita Busi. Duh kakak, kulan jaluk ampura, kian sun keduh. Jaluk ampun. Kekaknya Mas Sep, Mama Iis, Mas Haru, sarang Mas Samsul yang dingin. Masih hormati kakek Palurah Alimudin, si Dewi Layak Sesama yang telah sukses mencalonkan diri di awal 2014. Kakek Palurah Cicet. Sekian jatuh hati.